Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairin asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala Rajaban syahrallah wa Sya'ban syahra rasulih ورمضان شهر أمته وأصلي وأسلم على إمام المتقين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أما بعد حاضرين والحاضرات حمد الله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan salam Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini adalah bulan Rajab. Besok kita sudah masuk nisfu Rajab. Berarti kurang satu setengah bulan lagi Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah wa Ramadan syahri wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Dalam riwayat, Rajab ada dua makna. Yang pertama, Rajab nahrun min anhar fil jannah. Rajab adalah telaga dari telaga yang banyak, yang besar di dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tegukan dari air yang ada di dalam jannatu, yaitu Rajab. Bagaimana wahai Imam, aku mendengar Rasul, siapa yang diberikan minuman dari Rajab, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa Rajab satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari 1000 tahun perjalanan menuju neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, Rajab adalah pancuran rahmah Allah. Fastaghfiru bil istighfar fa innahu huwal ghafurur rahim. Rajab adalah pancuran rahmat Allah. Allah melihat hamba-hambanya dengan kasih sayangnya, dengan maghfirahnya di bulan Rajab ini. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fastaghfiru, perbanyaklah kalian bil istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Rasulullah ditanya, bagaimana Rajab istighfarnya? Banyak sekali istighfar Rajab. Di antaranya, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Istighfar. Di dalam hadis kita ketahui, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sari ibadah. Tapi inti sari daripada ibadah adalah doa. Inti sari dari seluruh doa adalah istighfar. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh aku lebih merindukan istighfar hambaku di malam hari ketimbang kerinduan seorang ibu yang kehilangan anaknya di padang pasir. Aku menanti istighfar hambaku di dalam di tiap malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan aku merindukan, lebih aku rindukan dari seorang ibu yang kehilangan anaknya di padang pasir. Iblis berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, aku tidak takut ketika seorang hamba Allah dia ibadah kepada Allah, dia salat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, aku tidak akan takut. Dan ketika dia mengucapkan istighfar di hadapan Allah, dia meneteskan air matanya, dia tersungkur di hadapan Allah, dia menyesali perbuatan dosa-dosanya, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui kehilafannya. Iblis mengatakan, itu yang paling aku takuti, karena aku tahu Allah tidak pernah tidak menerima istighfar hambanya. Allah senantiasa menerima istighfar hambanya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika seorang datang, ini makna istighfar yang sangat luar biasa. Rasul ketika seseorang datang bertanya, ya Rasul, saya akan bacakan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika rajulun wasyaka lahu binal janab wa tahattum, faqala lahu Rasul sallallahu istaghfirillah. Faja'a akhar fasyaka lahu minal faqar, faqala istaghfirillah. Faja'ahu thalithan wa qala fad'u li an yarzuqani illa waladan, faqala istaghfirillah. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dalam gundah gulana, tidak enak, aku selalu tidak mantap, tidak tenang diriku. Rasulullah mengatakan, istighfarlah engkau. Satu orang lagi datang, ya Rasulullah, aku ingin Allah membukakan rizki kepada aku, rizki yang penuh dengan keberkahan, rizki yang banyak dan penuh dengan manfaat. Istighfarlah kepada Allah, istighfarlah engkau kepada Allah. Ya Rasulullah, aku sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Ya Rasul, berikanlah aku doa untuk aku dapat anak. Istighfarlah kepada Allah. Jadi berbagai macam orang datang kepada Rasul. Rasul hanya menasihati, istighfirullah, istighfarlah engkau kepada Allah. Fa innahu huwal ghafur rahim. Di ayat yang lain, innahu huwat tawwab. Sungguh dia senantiasa, senantiasa di apa? Menerima taubat-taubat hambanya. Di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kalian. Surah Nuh ayat 9 sampai 12. Nuh ayat 9 sampai 12. Beristighfarlah kalian di hadapan Tuhan kalian. Sesungguhnya ghaffara, dengan istighfar itu Allah akan ampuni seluruh dosa-dosamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la astaghfirullah sab'ina marrah fi kulli yaumin, inni la astaghfirullah mi'ata marrah fi kulli yaumin. Aku beristighfar di hadapan Allah 70 kali sehari. Aku beristighfar di hadapan Allah 100 kali sehari. Subhanallah. Nabi yang langsung, yang tidak punya kesalahan, yang tidak punya nista, yang tidak punya dosa, yang tidak punya cacat di hadapan Allah, dia beristighfar di hadapan Allah sehari 100 kali. Bagaimana kita? Allahu Akbar. Oleh karena itu, istighfar banyak faedahnya. Dalam sebuah hadis dari Muhammad dalam Kanzul Umar, istighfar bagaikan pohon di musim semi yang menggugurkan daun-daunannya. Istighfar menggugurkan dosa-dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilu as-samaa'a 'alaikum midrara, dengan istighfar itu Allah bukakan pintu-pintu langit untuk keberkahan bagimu. Hadirin, Allah turunkan hujan bagi kita, kita kebanjiran. Allah berikan kekeringan, kita kelaparan. La haula wa la quwwata illa billah. seharusnya turun rintikan hujan yang Nabi mengatakan ketika rintikan hujan engkau tahu Allah Subhanahu wa taala mengantarkan satu titik hujan itu dengan satu malaikat. Subhanallah. Yang seharusnya rahmat turun bagi kita menjadi azab bagi kita. Yang seharusnya musim panas memberikan kebaikan tetapi sungguh menjadi kering kerontang. Allahu Akbar. Fastaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian di hadapan Tuhan kalian. Kemudian ayat itu mengatakan wayursilis samaa alaikum midrara, diberikan keberkahan dari langit, wayumjid amwalakum wa banin, dan Allah memberikan keberkahan bagi harta kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada orang yang hanya gajinya 1,5 juta dia bisa memberikan pulang untuk anak-anaknya oleh-oleh. Dia bisa sholat subuh berjamaah. Dia bisa makan bersama-sama dengan anaknya walaupun dengan super mie. Tapi ada orang yang maaf, gajinya di atas mungkin 10 juta. Untuk sholat subuh pun tidak pernah bersama keluarganya. Allahu Akbar. Tidak pernah memperhatikan anaknya sholat atau tidak. Allah angkat keberkahan rizkinya. Na'udzubillah min dzalik. Fa aina tafirrun? Kemana kita mau pergi? Kemana kita mau berlari? Subhanallah. Beristighfarlah kita di bulan Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah bukan tempatnya di kuburan. Barakah bukan tempatnya di mana-mana. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan bagi kita. Wa yumditkum amwalakum wa yumdit amwalakum wa banin, dan dia memberikan keberkahan bagi kita. Dari anak-anak kita diberikan keberkahan, harta kita diberikan keberkahan. Istaghfiru, beristighfarlah kalian. 40 hari coba jalankan istighfar sehari 100. Kita akan melihat perubahan yang sangat luar biasa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita beristighfar 100 kali di hadapan Allah. Astaghfirullahal azim. Istighfar. Nanti kita akan bicarakan tentang makna istighfar, yang ada 5 makna istighfar itu. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Kita selesai 2:30 lah insyaallah. Allahu akbar. Kemudian Al-Quran mengatakan apa? وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bukan sekedar dia berikan keberkahan pada harta kalian, bukan diberikan dijaga anak-anak kita, akan tetapi Allah mengatakan apa? Diberikan keberkahan dari apa yang engkau tanamkan. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan diberikan sungai yang mengalir menjadi berkah, bukan menjadi penyakit bagi kita semua. Allahu Akbar. Di dalam Nahjul Balaghah, seseorang datang beristighfar di hadapan Ali bin Abi Thalib. Sambil tertawa dia beristighfar, seakan-akan istighfar tidak memiliki makna yang tinggi. Ali bin Abi Thalib merah mukanya. Wailak takulat ummak, sungguh celaka ibumu telah melahirkan engkau. Apakah alifana anna kalimat al-istighfar kalimat al-indiyin? Apakah engkau tidak tahu yang kau ucapkan sambil tertawa itu kalimat orang-orang yang tertinggi di hadapan Allah? Mereka tidak pernah beristighfar. Ada dua malam Lailatul Qadar, Allah turunkan malaikat. Dua pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, hai malaikat, kuturlah. Cari dua perbuatan yang kalian tidak pernah berbuat. Yang pertama, malaikat diperintahkan di malam-malam Ramadan mencari hamba-hamba Allah yang beristighfar. Karena malaikat tidak pernah beristighfar, bertahlil, bertasbih, bertahmid, itulah kerjaan para malaikat. Siapa yang beristighfar? Manusia. Yang kedua, Allah mengatakan, carilah hamba-hambaku yang memberikan manfaat terhadap orang lain di malam-malam Lailatul Qadar itu, yang memberikan rezeki orang, yang memberikan manfaat terhadap orang malam Lailatul Qadar. Dua inilah yang Allah turunkan malaikat untuk mencari pada malam Lailatul Qadar. Hadirin, ada beberapa makna dari istighfar. Yang pertama, istighfar kata Imam Ali adalah kalimat penyesalan yang mendalam di dalam hatimu. Ketika engkau mengucapkan astaghfirullahaladzim, engkau tahu Allah berseru apa. Dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan, hai malaikatku, dia mengucapkan ampunan kehadapanku. Wahai malaikatku seluruhnya, saksikan aku ampuni dosa-dosanya. Itu yang diucapkan Allah di saat kita beristighfar. Subhanallah. Fa innaha kalimatul ilmiyin, sungguh dia kalimat hamba-hamba Allah yang tinggi. Jadi ucapkanlah istighfar itu dengan penyesalan hatimu, bahwa engkau betul-betul sedang berhadapan kepada Allah yang menciptakan engkau, memberi rezeki engkau, menentukan nasib engkau, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok sore, apa yang terjadi nanti sore, apa yang terjadi satu jam lagi. Wallahu a'lam, karena kita pasti kembali kepada dia. Hidup ini maaf sekedar hak guna pakai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama, beristighfarlah engkau dengan betul-betul engkau sedang berhadapan kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Tahu, yang betul-betul dia menentukan nasibmu, yang sungguh engkau tidak tahu apa yang ditentukan olehnya. Istaghfiru, itu yang pertama, menyesali dengan kedalaman penyesalan. Yang kedua, berniatlah tarkul fi'li, untuk meninggalkan perbuatan yang engkau tidak, yang engkau dilarang itu. Maksudnya, berniat untuk kita meninggalkan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istighfar artinya, ini yang paling terberat. Ketika engkau beristighfar astaghfirullahaladzim, ingatlah hak-hak hamba Allah yang harus engkau kembalikan. Seorang Rasul, seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku pernah memfitnah si fulan, ya Rasul. Sungguh ya Rasul, dia telah meninggal dunia. Bagaimana caranya aku memohon maaf kepadanya? Bukankah engkau mengatakan dosa kepada seseorang hamba Allah lebih berat daripada dosa kepada Allah? Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Tapi hamba Allah yang akan tuntut aku di hadapan Allah. Nabi mengatakan beristighfarlah untuknya. Beristighfarlah untuknya. Tapi kata Rasulullah, kalau hak yang materi, carilah ahli warisnya. Subhanallah. Masih ada waktu, Pak? Masih. Masih berapa menit lagi? Satu jam. Alhamdulillah. Kalau satu jam saya mau bawa cerita. Ibnu Mubarak itu pergi haji. Ketika dia pergi haji, selesai hajinya, dia beli full itu kacang Arab. Dia beli 5 kilo. Ketika dia beli, tukang full itu menimbang 5 kilo. Kemudian ada yang berantakan. Sudah 5 kilo di atas, ada yang berantakan, berarti lebih. Yang berantakan itu diambil sama Ibnu Mubarak, kemudian dimasukkan ketimbangan itu, jadi lebih. Dan tukang jual itu tidak tahu, karena dia sudah tahu ini 5 kilo, yang berantakan mungkin kelebihan. Diambil seraup itu, yang berantakan dimasukkan. Tukang timbangan itu memasukkan ke dalam 5 kilo. Maksudnya 5 kilo lebih, tapi tidak diketahui oleh tukang penjual itu, tukang pul itu. Pulanglah Ibnu Mubarak, sufi besar. Dia mengeluarkan lebih dari 300 waliullah. Subhanallah. malam hari setelah dia sampai di Mesir, dia bermimpi. Mimpinya ditanya, "Ya Ibnu Mubarak, apa yang kau inginkan?" Kata Ibnu Mubarak, "Aku ingin satu saja, hajiku diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala." Makhluk itu mengatakan, "Ya Ibnu Mubarak, tidak ada satu pun yang kulihat dari nilai hajimu. Mengapa nilai hajiku, padahal aku baru belum 40 hari? Bukankah orang yang baru 40 hari pergi haji, selama dia tidak bermaksiat di hadapan Allah, doanya masih menembus arusnya Allah Subhanahu wa taala. Aku belum 40 hari pergi haji. Mengapa kok sudah tidak ada nilai hajiku, tidak ada pahala hajiku?" "Ya Ibnu Mubarak, bukankah engkau tahu, ya Ibnu Mubarak, ketika engkau membeli full, engkau masukkan bukan hakmu, engkau masukkan ke dalam timbangan itu." Menangis Ibnu Mubarak besok paginya, "Wahai muridku, kita pergi hari ke Mekah." Subhanallah. Sampai di Mekah 2 minggu, apa yang terjadi? Dia tidak dapatkan tukang full itu. Dia menangis di Ka'bah. Dia berputar di Ka'bah. Timbul diangkat tangannya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, barang siapa yang mengangkatkan tangannya timbul tanam, sungguh aku malu, kata Allah, tidak mengijabah apa yang diinginkan. Ibnu Mubarak mengatakan, "Ya Allah, temukan aku. Kalau seandainya tidak ada tukang itu, temukan dengan keluarganya. Aku ingin minta maaf dan mengembalikan pun yang aku ambil selaup itu." Di saat itu dia sujud, ada yang membisikkan, "Ya Ibnu Mubarak, masih ada itu tukang pul di dalam, di pintu babul Ka'bah, masih ada babul Mekah." Setelah dia sholat, dia lari ke sana. Dia ada memang mirip tukang itu. Ditanya, "Engkau si pulan?" "Tidak, aku anaknya. Ayahku baru seminggu meninggal. Aku ingin tahu, apakah ayahmu dapat memaafkan aku? Apa yang terjadi? Aku mengambil satu raup. Dengan satu raup inilah nilai hajiku tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kata tukang itu, "Ayahku akan memaafkan apa yang kau lakukan, tapi ahli warisnya sekarang bagaimana? Karena sudah turun ke ahli warisnya. Kalau aku memaafkan engkau tidak ada nilainya, tapi bagaimana kakak-kakakku yang ada di Thaif, yang ada di Mizan, yang ada di Hijaz? Kau harus ke sana." Betul. Dia tinggalkan, dia ingin bertemu dengan ahli warisnya satu persatu, minta maaf. Subhanallah. Bagaimana dengan hak umat? La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin, istighfar boleh kita istighfar, tapi hak-hak hamba Allah, tetap hak-hak hamba Allah yang harus kita kembalikan. Ini yang makna istighfar yang ketiga. Raddu huququn nas, kembalikan hak-hak hamba Allah. Itu yang paling berat. Subhanallah. Istighfar yang keempat, maknanya apa? Makna yang keempat istighfar ialah, kalau engkau dahulu dengan nikmat yang Allah turunkan kau berikan maksiat di hadapan Allah, engkau terdawa di hadapan Allah dengan nikmat yang kau bermaksiat, sekarang beristighfar, menangislah engkau di hadapan Allah. Karena di saat itu engkau dalam keadaan bermaksiat, Allah masih memberikan rahmatnya, membulurkan umurmu untuk engkau tobat. Subhanallah. Maka beristighfarlah engkau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar tetesan air matamu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampunimu. Yang kelima makna istighfar, kalau engkau berbuat yang tidak baik dahulu, dengan engkau keluarkan hartamu, mengapa engkau tidak keluarkan hartamu lagi seperti yang dahulu untuk menebus dosa-dosamu? Itu makna istighfar. Hadirin rahimakumullah, sedikit lagi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man aktara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja." Barang siapa yang memperbanyak melazimkan istighfar 70 atau 100 kali atau lebih dari itu, maka Allah berjanji untuk memberikan kelapangan dari setiap kesulitan hidupnya. dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dari kegelisahan hidupnya. Ini janji Allah, bukan janji pilkada, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, "Man an'ama Allah 'alaihi ni'mah falyahmadillah." Siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah, pujilah Allah. Alhamdulillah. Wa man istata'a rizqi falyastaghfirullah. Barang siapa yang sulit mendapatkan rezeki, ada halangan-halangan, beristighfarlah kepada Allah agar Allah mudahkan rezeki itu. Yang ketiga, barang siapa yang ditimpa sesuatu perkara menyedihkan dia, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, saya tahu diri karena di sini kerja. Baru setengah jam kita bicara, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi istighfar. Masih ada setengah bulan bulan istighfar ini. Marilah sama-sama kita ingatkan diri kita untuk selalu beristighfar di hadapan Allah. Mari kita tutup dengan kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu yang bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Sungguh Engkau Maha mengetahui seluruh kelakuannya, ya Allah. Tutuplah aib kami, ya Allah. Jangan Engkau perlihatkan aib kami di hadapan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah. Bukalah tabir-tabir hijab nur-Mu sehingga kami merasakan kenikmatan di dalam ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah sebaik-baiknya tempat kami mengadu, karena Engkau tak pernah, ya Allah, mengecewakan hamba-Mu mengadu. Tatap kami dengan rahmah-Mu, lembutkan hati kami dengan ma'arifah-Mu, sentuh hati kami dengan zikir dengan-Mu, tuntun kami dengan hidayah-Mu, peluk kami dengan kasih sayang-Mu, jangan jauhkan kami dari ampunan-Mu. Ilahi wa Rabbi, ampuni segala kesalahan kami, kehilafan kami, nista dan noda dari hati kami. Sungguh ya ilahi, lidah ini jarang sekali beristighfar di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ilahi, apabila di antara kami ada yang berhajat baik, kabulkan hajatnya, ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sakit atau keluarganya yang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Dan apabila, ya Allah, di antara kami ada yang sulit dalam rumah tangganya, ya Allah, angkatlah segala kesulitannya, ya Allah. Ilahi, bantu kami untuk taat kepada-Mu, ya Allah. Bantu kami untuk sujud dan bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ilahi, jadikanlah sisa perjalanan hidup ini untuk mengabdi kepada-Mu, ya Allah. Janganlah dunia menghiasi hati kami sehingga kami lupa tujuan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.